pinta, kau akan selalu setia. Adik, aku mohon, kau selalu menemani saatku nyatamu. Ku akan menjagamu untuk hidup dan matiku tak ingin.